Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah barakallahu fikum. Kita masuk pada kitab Taisirul Alam bi syarhi umdatil ahkam. Kita masuk hadis yang ke-13. An Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala raqitu yawman ala baiti Hafsata faraaitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbilash syami mustadbiral ka'bati. Dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhuma. Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhuma. Siapa nama kunyahnya? Masih ingat antum? Abu Abdurrahman. Ahsan. Beliau adalah sahabat yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dikenal dengan syiddati tibaihi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat gigih dalam mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak dari sahabat yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Huwa sahabi ibnu sahabi. Abdullah ini sahabat Nabi, anaknya sahabat Nabi radhiyallahu anhuma. Ayahnya pendukung Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula dengan anaknya. Anak dan bapak dua-duanya saleh. Subhanallah, berkah. Berkah yang demikian ini. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma bercerita, raqitu yawman ala baiti Hafsata. Pada suatu hari aku naik ke rumah Hafsah. Masuk ke tempat Hafsah. Hafsah itu siapanya Abdullah ya? Keponakan? Hah? Saudarakan, saudari, saudara-saudari ya. Naam. Ahsantum. Barakallahu fikum. Saudari Abdullah, sama-sama anaknya Umar bin Khattab. Hafsah menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah masuk ke rumah Hafsah. Faraaitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu. Maka Abdullah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menunaikan hajatnya, buang hajat. Wallahu a'lam, hal ini tidak disengaja oleh beliau radhiyallahu anhuma. Mustaqbilash syam, menghadap Syam. Mustadbirul Ka'bah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang hajat membelakangi Ka'bah di kamar mandi tersebut. Dari hadis ini kita akan mengambil banyak faedah yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Al-makna al-ijmali, makna secara global dalam hadis ini. Zakara Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menyebutkan annahu jaa yauman, bahwa beliau datang yauman. Yauman itu artinya suatu hari. Pada suatu hari beliau datang ila baiti ukhtihi Hafsata, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk ke rumah saudarinya Hafsah radhiyallahu anha. zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hafsah ini istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fara'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu. Maka beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan hajatnya, membuang hajat, wa huwa muttajihun nahwa Syam, dalam keadaan mengarah ke arah Syam, wa mustadbiral Ka'bah, membelakangi Ka'bah. Hadis ini kalau kita perhatikan dengan hadis Abu Ayyub yang telah lalu, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk buang hajat membelakangi atau menghadap kiblat, seakan-akan ada perbedaan. Naam, benar ada perbedaan. Hadis Ibnu Umar dengan hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhum, ada perbedaannya. Hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang buang hajat membelakangi atau menghadap kiblat. Hadis Ibnu Umar menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang hajat di kamar mandi tersebut, kamar mandi di rumahnya, beliau sallallahu alaihi wasallam membelakangi Ka'bah, membelakangi arah Ka'bah. Dari sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukumnya. Inilah baru kita bahas tentang hukum membelakangi atau menghadap kiblat ketika buang hajat. Ikhtilaful ulama'i wa tawfiqu bainal hadithain. Kita akan masuk pada ikhtilaful ulama', perbedaan pendapat di antara ulama, dan taufik, menyatukan antara dua hadis. Hadis Ibnu Umar yang kita sedang baca ini dan hadis Abu Ayyub Al-Ansari yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu. اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة. Para ulama terjadi perbedaan pendapat tentang hukum menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ketika buang hajat. فذهب إلى التحريم مطلقا راوي الحديث أبو أيوب. Berpendapat haram membelakangi kiblat, menghadap kiblat secara mutlak dimanapun dalam keadaan bagaimanapun. Rawil hadis, yang berpendapat ini perawi hadis, yakni Abu Ayyub. Abu Ayyub perawi hadis yang lalu, karena dia bercerita pada suatu hari, kata beliau, kami pergi ke negeri Syam, qadimna Syam, kami pergi ke negeri Syam, kami buang hajat di sana, fawajadna marahil, kami menjumpai ada marahil, kamar mandi, kamar mandi. Setelah kami buang hajat, ternyata kami mengetahui kamar mandi tersebut mengarah ke arah Ka'bah, buniyat nahwal Ka'bah, dibangun mengarah ke arah Ka'bah. Qalan harifu anha, maka kami berbalik arah, berbalik arah, dan kami istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, haram secara mutlak, tidak boleh menghadap kiblat, membelakangi kiblat dalam keadaan bagaimanapun, dimanapun, tidak boleh menghadap kiblat ataupun membelakangi. Demikian pula Mujahid An-Nakhai, Sufyan Ats-Tsauri, wa nasara hadzal qawla Ibnu Hazm, wa abtala siwahu minal aqwali fi kitabihil Muhalla. Dan menolong pendapat ini Ibnu Hazm Al-Dhahiri. Demikian pula beliau membantah pendapat yang lain di dalam kitabnya Muhalla, wa huwa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan pendapat ini juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa Ibnul Qayyim, dan pendapat ini juga dipilih oleh Ibnul Qayyim rahimahumullah. Wa qawwahu, dikuatkan oleh Ibnul Qayyim. Wa radda ghairuhu minal aqwal, dan beliau membantah pendapat-pendapat yang lain fi kitabaihi, di dalam dua kitabnya, Zadil Ma'ad, dalam kitab Zadul Ma'ad, wa Tahdhibus Sunan, dan kitab yang satu lagi namanya Tahdhibus Sunan. Dijelaskan oleh beliau rahimahullah dalam kitab tersebut. Wahtajju bil ahaditsis sahihat as-sahihatil waridati. Mereka yang berpendapat haram secara mutlak ini berdalil dengan hadis-hadis yang sahih al-waridah yang datang fin nahyil mutlaqi an dzalik, tentang larangan secara mutlak dalam hal tersebut. Wa minha haditsu Abi Ayyub hadzal ladzi ma'ana, dan di antara hadisnya adalah hadis Abu Ayyub yang telah kita lalui pada pertemuan yang lalu. Adapun hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ini perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abu Ayyub radhiyallahu anhu, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-qawlu muqaddamun 'alal fi'li, kata mereka. Ucapan Nabi harus dikedepankan dari perbuatan beliau shalawatullahi wasallamu alaihi. Ucapan lebih kuat. Kenapa? Karena ucapan itu wahyu. Apa yang keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahyu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat apa? An-Najm. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. An-Najm ayat yang awal-awal. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan hawa nafsunya. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan hawa nafsunya. Tidak pernah. Baik beliau dalam keadaan marah ataupun dalam keadaan sedang biasa, setiap yang keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wahyu. In huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang keluar dari lisannya melainkan wahyu. Wahyu. Adapun fi'il, perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini perbuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah lupa dalam salat, kemudian beliau sujud sahwi, perbuatan. Bisa jadi ini termasuk dalam hal ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam lupa karena perbuatan. Adapun ucapan, ucapan itu wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mereka mengatakan al-qawlu muqaddamun 'alal fi'li. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam harus dikedepankan. Barakallahu fikum. Kuat pendapat ini ya. Wa dhahaba ila jawazihi mutlaqan Urwah bin Zubair wa Rabi'ah wa Dawud adh-Dhahiri. Dan ada lagi di antara ulama yang berpendapat boleh secara mutlak. Boleh. Boleh membelakangi, menghadap, boleh. Menghadap, membelakangi kiblat, menghadap kiblat, boleh. Muhtajjina bi ahaditsa, mereka berdalil dengan banyak hadis. Minha hadis Ibnu Umar alladzi ma'ana, di antaranya adalah hadis Ibnu Umar yang ada bersama kita ini, yang berpendapat boleh berdalil dengan hadis Ibnu Umar yang beliau radhiyallahu anhuma melihat Nabi shalawatullahi wasallamu alaihi buang hajat dalam keadaan beliau membelakangi kiblat. Wa dhahabal a'immah. Nah, na'am. Jadi apa yang disebutkan oleh Ibnu Umar ini berarti apa? Menunjukkan boleh, menunjukkan boleh. Barakallahu fikum. Kata mereka. Wa dhahabal a'immatu Malikun wa Syafi'i, dan imam-imam yang lain, ulama yang lain seperti Imam Malik. Imam Malik siapa kunyahnya? Siapa nama kunyah Imam Malik? Akhi Abu Alim. Imam Malik siapa kunyahnya? Abu siapa? Abu Muhammad apa Abu Ahmad? Wallahu a'lam. Imam Malik, siapa nama kunyah Imam Malik? Abu Muhammad atau Abu Ahmad atau yang lain mungkin? Siapa nama kunyah Imam Malik? Iya, Hasan Abu Abdullah. Imam Malik Abu Abdullah. Wa Syafi'i, demikian pula Imam Syafi'i. Imam Syafi'i siapa kunyahnya? Siapa? Abu Hurairah. Abu Abdullah juga. Wa Ahmad, Imam Ahmad, siapa nama kunyahnya? Abu Abdullah lagi. Kalau Abu Hanifah? Abu Hanifah. Enggak lupa ya. Belum lama itu soalnya. Masih ingat insyaallah. Jadi imam yang tiga, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, demikian pula Ishaq, wa huwa marwiyun an Abdullah ibn Umar, dan ini diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar. Jadi pendapat Ibn Umar juga ini. Wa Syabi, pendapat Syabi ila tafsir, dirinci. Dirinci. Dirinci fi dzalik, dalam hal tersebut. Fa yuharrimunahu fil fadha, haram hukumnya kalau dilakukan di tempat yang lapang, tidak di dalam bangunan. Seperti di mana? Di gurun pasir, di kebun-kebun yang tidak dalam tempat tertutup. Nah, itu haram membelakangi kiblat, haram menghadap kiblat secara mutlak kalau seperti itu, tidak di bangunan. Wa yubihunahu fil bina, dan mereka menyatakan boleh dilakukan ketika di bangunan. Wa nahwihi, dan yang semisal itu. Di bangunan, di tempat yang besar, kamar mandi, boleh. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Ibnu Umar ini, Rasulullah SAW melakukannya di kamar mandi di tempatnya Hafsah. Adapun Rasulullah SAW mengatakan jangan kalian membelakangi kiblat, jangan menghadap kiblat, itu di luar bangunan. Mereka mengatakan i'malud dalilaini aula min ihmali ahadihima. Kita punya dua dalil. Dalil pertama Rasulullah SAW melarang. Dalil kedua disebutkan bahwa Rasulullah SAW melakukan. Maka dijamak, menggabungkan kedua dalil, diamalkan kedua-duanya, ini lebih baik daripada satu tidak diamalkan. Dikumpulkan, dikompromikan kedua dalil tersebut. Adapun yang dilakukan Rasulullah SAW itu menunjukkan boleh dilakukan di bangunan. Adapun yang dilarang oleh Rasulullah SAW tidak boleh di luar bangunan. Jadi dengan ini terkumpul, terkumpul dalil-dalilnya. Wahada huwal madhhabul haq. Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah ta'ala mengatakan inilah pendapat yang benar. Alladhi tajtami'u fihi al-adillatu syar'iyyatu sahihatu al-wadihatu, yang terkumpul padanya dalil-dalil syar'i yang sahih, yang jelas, teramalkan semua dalil. Fa inna tahrima mutlaqan yubtilul amal bijanib minal ahadith. Karena sesungguhnya pendapat yang menyatakan haram secara mutlak ini meniadakan untuk beramal dengan hadis-hadis yang lain dari satu sisi. Wal ibahah mutlaqan kadzalik, demikian pula yang menyatakan boleh secara mutlak tentunya meniadakan untuk beramal dengan hadis yang lain. Jadi yang benar bagaimana? Wat tafsil yajma' bainal adillah, dengan adanya rincian maka dalil-dalil tersebut terkumpul, bisa dikompromikan. Wa ya'maluha kulluha, dan seseorang bisa mengamalkan dalil-dalil tersebut dua-duanya, bisa diamalkan. Wa hadza huwal haq, dan ini pendapat yang benar, kata beliau rahimahullahu taala. Fa innahu mahma amkanal jam'u bainan nusus wajabal masiru ilaihi qabla kulli syai, kata beliau rahimahullahu taala. Sesungguhnya tatkala memungkinkan untuk dijamak, dikumpulkan antara dalil-dalil tersebut yang kita rasakan seolah-olah kontradiksi, yang kita rasakan sepertinya ada perbedaan, dikumpulkan dalil tersebut, dijamak, disatukan, selama masih mungkin untuk disatukan maka wajib untuk kembali kepada ini. Ini thariqah dalam pembahasan usul fikih, ketika melihat dua dalil yang seolah-olah ada kontradiksi, yang terjadi perbedaan, maka jalan pertama yang ditempuh adalah al-jam'u, mengumpulkan, menyatukan dalil-dalil tersebut. Kalau sudah tidak bisa disatukan, kayaknya enggak bisa. Bisa kutukan, wah enggak mungkin ini. Maka baru menempuh jalan yang lain, yaitu tarjih. Tarjih, tarjih itu mencari yang rajih. Oh, ternyata hadis yang kedua dhaif ternyata. Hadis yang pertama sahih, maka tidak bisa disatukan. Tidak bisa disatukan. Pembahasan ini akan bisa kita dapatkan dalam pembahasan usul fikih. Usul fikih. Barakallahu fikum. Selama masih mungkin untuk dijamak, dijamak dulu, disatukan. Selama masih mungkin untuk dijamak, dijamak. Dan ini mungkin dijamak. Ini yang disebutkan oleh para ulama kita. Ketika melihat dua dalil yang seolah-olah kontradiksi, maka kembali ke jamak. Ini jalan pertama yang harus ditempuh. Jalan pertama yang harus ditempuh. Kalau jamak sudah tidak mungkin, baru lihat dari sisi sanad atau yang lain, oh ternyata hadisnya lemah. Ternyata hadisnya lemah. Barakallahu fikum. Kemudian wa hunaka qaulun rabi', ada pendapat yang keempat, la yaqilu an hadza quwwah. Pendapat yang keempat ini cukup kuat pendapatnya, wa huwal qaulu bil karahah la tahrim. Pendapat yang menyatakan makruh. Makruh menghadap, membelakangi kiblat makruh. Qala San'ani, As-San'ani mengatakan la budda min at-tawfiqi bainal ahadits. Wajib untuk disatukan di antara hadis-hadis bihamlin nahi, dengan membawa larangan tersebut, alal karahah la tahrim, pada makna makruh bukan haram. Wa hadza, dan yang demikian ini, wa in kana khilafan li aslin nahi illa anna qarinata iradatihi fi'lahu sallallahu alaihi wasallam bi khilafihi litasyri' wa bayanil jawaz. Dan yang demikian ini meskipun menyelisihi hukum asal dalam larangan. Hukum asal dalam larangan apa? Apa hukum asal dalam larangan? Haram. Ini hukum asal dalam larangan. Nah, ketika kita mengatakan makruh, sekalipun menyelisihi hukum asal dalam larangan, hanya saja yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini adalah indikasi. Rasulullah SAW melakukan perbuatan yang diselisihi oleh ucapan beliau. Indikasi bahwa ini adalah litasyri', untuk tasyri', pensyariatan. Tidak mungkin Rasulullah SAW melakukan perbuatan bila faidah, tanpa faidah. Tentu yang dilakukan Rasulullah SAW ini adalah wa bayanul jawaz, untuk menjelaskan hukumnya boleh. Tapi yang lebih afdol adalah dengan tidak membelakangi kiblat dan tidak menghadap kiblat ketika buang hajat. Wa hamlu ahadithil bab ala hadza, dan membawa hadis-hadis bab, hadis-hadis yang berkaitan tentang larangan tersebut kepada makna ini, makna makruh, wal aqrab indi, lebih mendekati kebenaran menurutku, kata beliau. Wa qad dhahaba ilaihi jama'atun, dan sungguh jamaah, sekumpulan dari ulama telah berpendapat dengan pendapat ini. Wa bihadza yazulu ta'arud ahaditsil bab, dengan ini menjadi terselesaikanlah permasalahan dalam hal ini. Hilanglah kontradiksi yang disebutkan dalam hadis ini. Qultu, maka Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah mengatakan, wa ala kullin, atas pendapat yang bagaimanapun, pendapat siapapun, yang bagi al-inhiraf anil qiblati fil bina aidan. Semestinya seorang muslim berhati-hati. Semestinya dia serong juga dari kiblat, walaupun dalam bangunan, menghadap ke arah lain. Ittiqaan lil ahaditsin nahiyah fi dzalik, untuk jaga-jaga, karena disebutkan dalam hadis-hadis yang melarang tentang hal tersebut. Walima fihi minal khilafil qawi alladzi nasarahu haula'il muhaqqiqun, karena dalam hal ini terdapat perselisihan yang kuat di antara mereka para ulama, dan yang ditolong oleh mereka al-muhaqqiqun dalam pendapat ini. Lebih hati-hati lebih bagus, ya. Ini lebih afdol, hati-hati. Jadi misal kalau antum ingin buat bangun rumah, ingin buat WC, antum perhatikan arahnya, hati-hati. Jangan sampai menghadap kiblat, jangan sampai membelakangi kiblat. Hati-hati mulai dari sekarang. Hati-hati. Keluar dari perselisihan ini lebih afdol. Lebih afdol, enggak usah menghadap kiblat, enggak usah membelakangi kiblat. Walaupun kita rajihkan, telah kita kuatkan, yang kuat adalah boleh dalam bangunan. Namun yang lebih hati-hati adalah jangan membelakangi kiblat dan menghadap kiblat. Lebih hati-hati ketika antum membangun WC, hendaklah tidak melakukan yang demikian itu. Ma yukhadhu min al-hadis, faedah yang disebutkan dalam hadis ini dua cuman yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Jawazu istikbari astidbaril Ka'bati inda qada'il hajah. Boleh membelakangi kiblat Ka'bah ketika buang hajat. Wa yufidu bi annahu fil bunyan, yang demikian ini boleh dalam bangunan. Asani, faedah yang kedua, jawazu istikbali Baitul Maqdis inda qada'il hajah. Boleh menghadap Baitul Maqdis ketika buang hajat, khilafan liman karahahu. Berbeda dengan orang yang menyatakannya makruh. Boleh, yang demikian ini boleh menghadap Baitul Maqdis. Barakallahu fikum. Selesai kita dari hadis yang ke-13 dari kitab Taisirul Alam Bisharhi Umdatil Ahkam. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada hadis yang ke-14. Fahimtum? Ada yang ditanyakan dari pelajaran kita ini? Yang belum paham, taqaddul, ditanyakan ya. Yang jelas di sini kita simpulkan bahwa membelakangi kiblat, menghadap kiblat, hukumnya boleh ketika dalam bangunan dan tidak dibolehkan ketika di tanah lapang, di tempat lapang. Namun yang lebih hati-hati adalah tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat. Ketika kita ingin membuat WC, jauhi arah yang membelakangi dan menghadap kiblat, buat ke arah lain. Buat ke arah lain. Ini kesimpulan yang disebutkan dalam hadis ini. Barakallahu fikum. Kalau membuang hajat tidak mengetahui arah kiblat. Kalau kita misal punya alat canggih seperti kompas atau yang semisalnya, kita cari dulu. Tapi kalau misalkan tidak tahu, ya jauhi arah barat. Arah barat. Kalau kiblat kita, penduduk Indonesia ini mengarah ke arah barat ya. Cari arah lain ya. Cari arah lain. Kalau tidak tahu benar arah juga tidak tahu. Fattaqullaha mastata'tum. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Sesuai dengan kemampuan. Nah, tapi setelah diberitahu, oh, itu arah kiblat itu, langsung berputar cari jalan lain setelah kita diberitahu. Barakallahu fikum. Itu? Tapi menurut keumuman di masyarakat biasanya di tempat arah matahari tenggelam itu arah barat. Oh benar. Iya, iya. Nah. Jadi kita ke nah, arah sana. Kalau Indonesia arahnya ke barat arahnya. Barakallahu fikum. Arah kiblat, nah. Kalau mau kiblat isinya. Gimana, Pak? Kalau mau kiblat isinya menghadap ke barat, menghadap ke barat. Menghadap ke iya, kalau sudah terlanjur boleh, kita ngatakan boleh karena dalam bangunan boleh. Tapi kalau kata Syekh Abdullah Al-Basam, lebih hati-hati pindah ke jalan lain. Kalau kata beliau rahimahullah, lebih hati-hati seperti itu. Namun kalau kita kembali ke hukumnya, boleh, tidak mengapa dalam bangunan. Tapi kalau sebelum buat WC, nah itu tadi, kalau sebelum buat WC hati-hati, jangan sampai mengarah kiblat atau membelakangi kiblat. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita akhiri kalau tidak ada yang ditanyakan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.